ekstrem kiri yang menyimpang. Ahlus sunnah di tengah-tengah sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antara jadi kalau antum sadar, kalau antumnya enggak ngantuk, antum baru ngerti. Waduh Ustaz, mukadimahnya kelamaan Ustaz. Jadi dari jam 10 kurang sampai jam 11 lebih seperempat itu mukadimah ya kok. Antum paham enggak? Itu mukadimah. Saya harus menerangkan kepada antum dari mulai awal. Saya kirim antum. Nih prinsipnya. Sampai kepada pembahasan kita sekarang ini. Sikap wasatiyatu ahli sunnah. Di antara sik ahli sunnati wal jamaah. Di antara sekte-sekte yang ada. Ialah sikap tengah ahli sunnah. Di dalam prinsip al-wala wal-bar. Prinsip ini yang sekarang ini sedang beramai-ramai. Mau dihancurkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Prinsip ini sama mereka. Mungkin gitu, kalau mereka bisa kayak makanan gitu. Mau dilumet-lumet, mau dihancur-hancurkan. Sehabis-habisnya sama mereka. Dikarenakan prinsip ini barakallahu fikum. Merupakan aslul usul. Satu prinsip yang paling mendasar pada agama ini. Dan pada prinsipnya ahlus sunnati wal jamaah. Dengan prinsip ini mereka membongkar penyimpangan-penyimpangan seluruh sekte-sekte yang ada. Dengan prinsip ini ahlus sunnati wal jamaah menunjukkan sikap yang tepat dalam mensikapi semua sekte-sekte yang ada. Sehingga jangan heran kalau di zaman sekarang ini ikhwan fitina azakumullah, pertarungannya itu ialah di dalam kerangka al-wala' wal-barok. Nah, kalau anda sedang berada di dalam ring tinju melawan ashabul ahwa'i wal bidah, yang antum hadapi itu ialah berkaitan dengan prinsip al-wala' wal-barok. Dan ahlu sunnah sekali lagi menunjukkan sikap yang tepat, sikap yang tengah antara dua senyimpang di dalam prinsip al-wala' wal, khususnya dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Di tengah-tengah anda ada prinsipnya ahlus sunnah. Anda tengok sebelah kanan ashabul hulu. Orang-orang yang melampaui batas dalam memuji ahlul bid'ah. Sururiin. Antum bela sebelah kiri. Juga terdapat sekte yang sangat ekstrim. Hulu. Terlalu kasar dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kamu tengok sebelah kiri. Sekte haddadiyun. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah. Maka jangan heran kalau kemudian dari kalangan sururiyin menggempur ahlu sunnah. Dari kalangan haddadiyun menggempur ahlu sunnah. Tambah lagi yang lain-lainnya. Dalam poin-poin tadi itu. Syiahnya gempur, rafidhahnya gempur, terorisnya gempur. Semuanya menggempur. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Dakwah salafiyah, dakwatun mustahdafah. Dakwah yang dijadikan incaran semua pihak. Dakwah yang dijadikan TO oleh semua pihak. Barakallahu fikum. Itu kata-kata yang lama saya dengarkan. Kalau secara langsung yang saya dengarkan, itu saya dengarkan langsung dari Syekhuna Abdurrahman Ibn Umar Mar'i Al-Adani. Syekh Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ketika saya masih di Yaman. Masih tenang, masih santai di Yaman, masih belajar di sana. Di Masjid Mazra'ah. Berdua ya. Ketika itu yang dikait dengan masalah majalah. Itulah beliau menyampaikan sama kita. Hadhihi da'wah, da'watun mustahdafah. Saya seakan-akan di depan saya sekarang ini, seakan-akan, karena saya bisa membayangkan suasananya ketika itu, bagaimana situasinya, bagaimana ketika itu, saya berdua sama beliau mengatakan demikian. Hadhihi da'wah mustahdafah. Da'wah ini adalah da'wah yang dijadikan incaran semua musuh-musuh. Ini mukadimahnya beliau. Yang intinya, beliau mengatakan, maka sebagai ahlu sunnati wal jamaah kita bisa mengerahkan semua wasilah, semua sarana dan prasarana yang mubah, yang boleh untuk melawan mereka. Sehingga dakwah itu tidak semata-mata ceramah, tidak semata-mata muhadharah, tidak semata-mata khutbah Jumat. Kita gunakan wasilah-wasilah yang ada ini untuk menyebarkan dakwah kita ke semua pihak sampai kita ke sana. Ya, dengan majalah ini, dengan ini, semuanya. Dikarenakan dakwah salafiyah, dakwatul mustahdafah. Kalau sekarang makomnya ini, menghadapi berbagai macam sekte-sekte yang ada. Dakwatul mustahdafah, terutama di dalam prinsip al-wala wal bara, terutama dalam bab bara'ah min ashabil ahwa'i wal bid'ah, sikap bara' kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Masya Allah. Lanjut. Belum ngantuk? Belum capek? Ya, masya Allah. Antum belum capek ya? Masya Allah. Baik, Pak Evan. Di sini perlu terlebih dahulu kita sampaikan kepada kalian semua bagaimanakah sesungguhnya prinsip salaf, prinsip ahlus sunnati wal jamaah di dalam mensikapi ahlul bid'ah wal ahwa. Seperti yang dijelaskan tadi, di antara satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, ialah prinsip al-wala'u, prinsip berloyalitas dan prinsip berbaro'ah, berlepas diri. Ada pihak-pihak yang harus kita cintai, kita loyal padanya. Ada pihak-pihak yang harus kita berikan ah kepada mereka. Di antara pihak yang harus kita cintai, yang betul-betul murni kecintaan kita, ialah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita cintai mereka dengan tanpa ada rasa kebencian sedikit pun. Dan yang kedua, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, terkhusus al-khulafa'ur rasyidun, terus Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita harus mencintai seluruh para sahabatul kiram dengan kecintaan yang murni, tidak boleh ada kebencian sama sekali. Begitu pula kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna keimanannya, atau kebaikan-kebaikan mereka sangat banyak sehingga menutupi kejelekan-kejelekan mereka. Dari kalangan para ulama, dari kalangan para siddiqin, para syuhada, para salihin, para ulama, semua dengan kecintaan yang murni. Barakallahu fikum. Ada pula pihak yang harus kita benci. Di antara pihak yang harus kita benci, yang harus kepada mereka dengan kebencian yang murni, tidak ada kecintaan sama sekali, ialah orang kafir dari semua jenisnya, semua sekte mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, semua yang namanya orang kafir, kita benci tanpa ada sikap. Termasuk di antara mereka ialah zanadik, zindik, munafik, i'tiqadi, yang menyembunyikan kekufuran mereka tadi dan menampilkan Islam secara zahir. Disebut dengan zindiq atau zanadiqah, malahidah. Termasuk di dalamnya ialah ashul mukaffirah bibid'atihim, al-mukaffarah bibid'atihim, dari ahlul bid'ah yang dinyatakan kafir dengan sebab bid'ahnya mereka. Semacam rafidah, saya mengatakan syiah, semacam rafidah, semacam jahmah, semacam batiniyah, semacam karamitah, disingkirkan oleh para ulama dikarenakan bid'ah mereka. Dibenci dengan tanpa rasa cinta sama sekali. Barakallah. Begitu pula kita harus memberikan sikap bara'ah yang lebih dominan. Lebih dominan kepada kaum muslimin yang terjatuh pada bid'ah. Atau dari kalangan ahlul bid'ah yang betul membahayakan bid'ahnya. Atau dari kalangan orang-orang yang ma'ruf, yang masyhur dengan dosa besarnya, dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, sehingga dikenal sebagai ahli maksiat, dikenal sebagai ahlul bid'ah. Kita harus memberikan sikap barok yang lebih kepada mereka. Walaupun di situ ada unsur loyalitas, dikarenakan mereka masih muslim, terbentuk loyal kita tidak boleh mengkafirkan mereka dengan tanpa hak. Di antara loyal kita, kalau ada yang mati di antara mereka, diurus dengan jenazah Islam, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin, mereka kita doakan hidayah, kita doakan rahmah, rahimahullah, yang lebih kepada mereka, dikarenakan penyimpanan kepada mereka, dan dikarenakan kemaksiatan. Maukif khusus, dikarenakan ahlul itu, penyakitnya, mara bahayanya, di kalangan kaum muslimin itu lebih mengerikan, lebih membahayakan kemaksiatan. Dinukil dari sebagian salaf, di antaranya Sufyan Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan al-bid'atu ahabbila iblisa minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Daripada maksiat. Disebutkan para ulama kita, dikarenakan ahlul bid'ah itu merasa dirinya benar, merasa dirinya di atas sebuah agama, sehingga tidak mendapatkan taufik untuk bertobat. Sementara ahli siat merasa dirinya rusak, dirinya kacau, dirinya preman, dirinya banyak dosa, dunianya hidupnya, tapi karena hawa nafsu dan syahwat, terkena orang yang jelek, sehingga memudahkan, terlebih mudah bagi mereka untuk mendapat taufik bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Khana fitina azakumullah. Sikap khusus yang ditunjukkan oleh ulama terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah itu diwujudkan dalam beberapa prinsip mulia. Yang pertama, ini harus dirinci dulu ya. Yang pertama ialah dhammul bid'ai wa ahliha. Mencela kebid'ahan dan ahlul bid'ahnya. Seperti yang disebutkan dan diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa in kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati ada-adakan pada agama ini perkara bid'ah. Yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Barakallahu fikum. Maka prinsipnya salaf khusus kepada ahlul bid'ah ialah mereka mencela bid'ahnya dan mencela pelakunya. Diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, Sa'id Ayyab rahimahullah, diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, Al-Baihaqi dalam sunannya, Al-Khatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih wal-Mutafaqih, dari Sa'id, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain yakthuru fiha ar-ruku'a was-sujud. Disebutkan dari Sa'id ibn Musayyab, dia pernah melihat seseorang laki-laki setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat dia banyak rukuknya dan banyak sujudnya salat setelah fanahahu. Maka Sa'id ibn Musayyab pun melarang orang tadi. Faqala, orang tadi berkilah menyatakan, ya Aba Muhammad yu'adzibuni, fanahahu. Maka Sa'id ibn Musayyab pun melarang orang tadi. Faqala, orang tadi berkilah menyatakan, ya Aba Muhammad yu'adzibuni, yu'adzibuni Allahu ala salah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab aku karena aku sholat? Ini namanya apa? Syubhat. Apakah Allah karena saya sholat? Saya kan sholat dan ngapa-ngapain. Apa mungkin Allah mengazab saya karena saya sholat? Jawabannya Sa'id ibn Musayyab, tidak. Allah tidak mengazab kamu karena kamu sholat. Walakin yu'adzibuka khilafis sunnah. Tapi Allah kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Jawaban yang mantap. Ini jawaban ashabul ahwa'i wal bid'ah yang menghembuskan syubhat mereka. Masa orang banyak berzikir kok dikatakan salah? Jawabannya, enggak salah orang yang banyak berzikir itu. Tapi salah orang yang berzikir tidak sesuai dengan sunnah. Ya gitu ya. Masa Allah mengazab saya karena berzikir? Enggak. Allah enggak bakal mengazab siapapun karena dia berzikir. Tapi Allah akan mengazab siapa saja yang berzikir menyelisih sunnah. Ini adalah dhammul bid'ai wa ahli. Disebutkan oleh Asy-Syaikhul Albani, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil di 2 halaman 236. Ketika beliau menukilkan athar Sa'id ibn Musayyab tadi, beliau mengatakan, hadza min bada'i ajwibati Sa'id ibn Musayyab rahimah. Ini merupakan keindahan jawaban Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Katanya Syekh Al-Albani, wa huwa silahun 'alal mubtadi'ah alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'ah. Bismi annaha dzikrun wasa. Jawaban Sa'id bin Musayyab itu merupakan pedang yang kuat, senjata yang kuat untuk membantah anggap baik kebanyakan bid'ah dengan nama itir itu sholat. Kemudian mereka mengingkari ahlus sunnah dikarenakan ahlus sunnah mengingkari bid'ahnya tadi dan menuduh ahlus sunnah bahwasanya ahlus sunnah itu ingkar zikir, ingkar sholat. Katanya Syekh Al-Albani, wahum fil haqiqati innama yunkiruna khilafahum lissunnah fidh wa sholati wa nahwi dhalik. Padahal ahlus sunnah pada hakikatnya mengingkarkan mereka yang menyelisihi sunnah ketika berzikir dan ketika mengerjakan sholat. Pak, yang salah bukan sholat, tapi yang salah tata cara bapak dalam mengerjakan sholat itu bertentangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wah, jawabun qawi. Syahidnya, di sini para ulama salah prinsip mencela bid'ah, mengingkari kebid'ahan, dan mengingkari pelakunya. Masya Allah. Prinsip yang lainnya lagi yang ditunjukkan oleh ahlu sunnati wal jamaah dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah ialah tahdhir min mujalasati ahlil bid'ah wal mukhalatatihim tashi ma'ahum. Mentahdhir, memperingatkan kaum muslimin jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah, jangan pula berjalan bersama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang orang-orang semacam ini. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syia'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bersekte-sekte, engkau wahai Rasul bukan termasuk golongan mereka sedikit. Rasul diminta untuk barok kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan ada lagi beberapa ayat yang lain yang secara khusus menjelaskan kepada kita ancaman dan larangan untuk bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Adapun dari atharnya salaf, Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, hati-hati dari dia. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, maka tidak akan dianugerah oleh Allah. Beliau mengatakan, wa uhibbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Saya sangat berharap, saya sangat ingin antara aku dan ahli bid'ah ya benteng dari besi. Tak mau majlis sama mereka, tak mau ketemu sama mereka, tak mau bergabung dengan mereka, tak mau berinteraksi dengan mereka, tak mau bergaul dengan mereka. Ingin supaya ada benteng dari bid'ah. Sikap barok luar biasa dari Fadhil ibn Iyad. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan ahlul bid'ah la yambaghi li ahadin ayyujalisahum wala yukhalitahum sabihim. Ahlul bid'ah kianya bagi siapapun bermajlis dengan mereka atau bergaul dengan mereka atau merasa nyaman dengan mereka, tidak boleh. Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah mengirim surat kepada Musaddad ibn Musarhad Abu Hasan di antara isinya, wala tusyawir sahiba bid'atin fi dinik wala tusafarik. Kamu jangan mengajak ahlu bid'ah musyawarah dalam urusan agamamu, dan jangan pula engkau mengajak dia bersama-sama untuk safar. Jangan menemani dia. Itu Imam Ibn Hanbal rahimahullah, imam besar pada masa-masanya, melarang kaum muslimin untuk berbuat demikian. Alasannya barakallahu fikum dikarenakan ahlul bid'ah itu makarnya tersembunyi, makarnya sehari rahimahullah menyatakan mathalu ashabil bid'ah mathalul aqarib. Perumpamaan ahli bid'ah itu seperti kalajengking yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fiturab rijuna adnabahum. Mereka menyembunyikan di pasir, tapi mengeluarkan buntutnya, ekornya yang punya sengat itu. Datamakanu ladihu, kesempatan langsung menyengat. Wadul bid'ah. Demikian pula yang namanya al bid'ah. Hum mukhtafuna bainan nas. Mereka bersembunyi di tengah-tengah masyarakatnya. Fa'idha tamakan balahuma yuridun. Tapi kalau mereka punya kemampuan, punya kekuatan, mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan. Maka dan segala macamnya. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata. Di antara prinsipnya ialah tidak mendengarkan ucapan mereka. Tidak boleh mendengarkan radio-radio mereka. Tidak boleh mendengarkan muhadara-muhadara mereka. Tidak boleh. Diriwayat seorang dari kalangan ahlul ahwa. As'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya kepada kamu satmat saja. Maka Abu Bakar, maka Ayub As-Sikhtiyani sambil menunjuk kepada jinnya, wala nisfu kalimah. Saya tidak mau, walaupun separuh kata. Sikap yang sangat tegas dari beliau. Mau mendengarkan ucapan ahlu bid'ah sedikit pun. Tidak boleh mendengarkan kajian mereka, tidak boleh mendengarkan daurah-daurah mereka, muhadharah-muhadharah mereka, siaran-siaran mereka, radio-radio mereka, dan segala macamnya. Mentahdir langsung tokoh-tokoh bid'ah untuk nama-namanya. Apabila maslahat menghendaki dan aman dari fitnah. Barakallahu'alaikum. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim rahimahullah. Dakhala thawriyu yawmal jumu'ah. Fa'alih ibn Hayy yusalli. Faqala na'udhu bih min khusu'in nifak. Wa akhadha na'alayhi fatahawwal. Pada suatu hari Jumat. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah masuk ke masjid. Tiba-tiba beliau mendapati ada seseorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Dia memiliki pemahaman Syiah. Yusalli, lagi sholat pak. Punya pemahaman Syiah ini. Faqala, maka Al-Thawri mengatakan, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kekhusyuan munafik ini. Kekhusyuan karena kemunafikan ini. Lalu beliau mengambil sandalnya dan pindah ke tempat yang lain. Masya Allah. Al-Thawri rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Juga di Khawarij. Juga punya pemahaman Khawarij. Naam ikhwan. Juga diriwayatkan dari Abu Saleh Al-Farra. Zakartu Yusuf ibni Asbaq an waqi'an min amril fitan. Saya pernah menyebutkan kepada Yusuf bin Asbaq tentang waqi' sesuatu. Faqala, maka berkata Yusuf, dzaka yushbihu ustadha. Faqultu Yusuf, maka saya kata kepada Yusuf bin Asbaq, ma takhaf an takuna hadhihi ghibah? Apakah Anda khawatir ini merupakan perkara ghibah? Faqala, kenapa wahai orang dungu? Gitu ya kan. Lima ya ahmak. Ana khairun liha'ula min abaihim. Saya lebih baik bagi mereka daripada bapak dan ibu mereka. Ana an'amalu bima ahdathu fatattab auzaruhum. Saya melarang orang jangan sampai mengamalkan bid'ah mereka. Sebab nanti dosa-dosa masyarakat itu akan mengikuti pelaku-pelaku tadi. Wa man atrahum kana adarru alaihim. Siap muji bid'ah tadi, memuji-muji tokoh bid'ah tadi, itu justru lebih membahayakan mereka, lebih memadharati. Luar biasa itu sikapnya para ulama. Ini menunjukkan ya khana fitina azakumullah, sikap tegas dan keras kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Bukan pelampiasan emosi pribadi, bukan melampiaskan, menyelamatkan ahli bid'ah tadi. Supaya jangan sampai banyak masyarakat yang mengamalkan bid'ahnya. Sebabnya nanti dosa masyarakat akan mereka pikul. Allahul musta'an. Ahawla wa la quwata illa billah. Di antara prinsipnya ahlus sunnah terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ialah hajrul mubtadi'. Ahlul bid'ah dengan berbagai macam bentuk pemboikotan. Baik itu tidak bicara. Tidak dikasih salam. Salah dijawab, Enggak dijenguk ketika sakit, enggak diantar ketika dia mati, jauh sejauh-jauhnya dari dia. Barakallahu fikum. Ini merupakan prinsip sunnati wal jamaah. Jadi wayat hal itu dari Abdullah ibn Umar As-Sarkhasi rahimahullah. Dia mengisahkan, akaltu inda sahibi bid'atin aklatan. Suatu kali, makan sekali saja di sisi pelaku bid'ah, sahibu bid'ah. Fabalagha dzalika ibn al, ternyata berita saya lagi makan bersama dengan ahlu bid'ah itu sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Faqala, kata Abdullah bin Mubarak, la kallamtuhu 30 yauma, aku tidak akan mengajak bicara dia 30 hari. Langsung dibuat. Ini kalau zamannya Abdullah bin Mubarak, masya Allah ini terlalu banyak pihak-pihak yang layak dikatakan seperti ini. Nah, makan siang bareng, ketemu bareng, nah, dan segala macamnya dengan hizbiyin. Allah ada ibn Mubarak akan dikatakan la kalam tuhu thalathina yauma, aku tidak ngajak bicara dia 30 hari. Itu bentuk pemboikotan, tidak mau diajak bicara, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Nama ikhwan hajir muqtadi, itu prinsip yang sangat mulia. Dan masih banyak lagi prinsip ahlus sunnah terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Entah syubhat mereka, membantah bid'ah-bid'ah mereka, menghinakan mereka, bahkan menghukum mereka dengan hukuman-hukuman sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum Sabir al-Ijli al-Muradi, dipukul kepalanya sampai berdarah, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah, tidak boleh memuji-muji ahlul bid'ah. Itu semuanya merupakan prinsip-prinsip mulia yang ditunjukkan salafun salih dalam rangka sikap bara'ah, sikap berlepas diri kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini syar'i, ini manhaj, prinsip akidah ahlus sunnah, merupakan al-wala' wal-bara'. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, ini dibukukan oleh para ulama unas semacam ini. Syekh Khalid Al-Ghafiri punya kitab khusus terkait dengan masalah ini. Ini ijma'ul ulama fit tahdhiri min ahli wa, kesepakatan para ulama untuk mentahdir ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Disebutkan di situ contoh-contoh yang sangat banyak. Penukilan-penukilan dari salafun salih tentang kesepakatan mereka mentahdir bid'ah. Bahkan disebutkan di sana pasal khusus oleh beliau, ahdir, membantah ahlul bid'ah, membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Itulah merupakan sebuah keutamaan khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang Barakallahu fikum. Ini secara global barakallahu fik, dan buku-bukunya para ulama yang membicarakan tentang masalah sikap ahlu sunnah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Fallahul musta'an. Wa dhallat fi hadhi ta'ifatani, dan sesat menyimpang dalam prinsip ini dua kelompok. Dan dua sekte ini barakallahu fikum, fitnah mereka paling dahsyat terhadiah dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang lain. Ta'ifatani, dikarenakan dua sekte ini barakallahu fikum kan korban abna'us salafiyin, putra-putra salafiyin, putra-putra ahlus sunnah, memakan korban orang-orang yang dahulu barisan ahlus sunnah, yang dahulu menyuarakan dakwah salafiyah, yang dahulu bersama-sama dengan ahlus sunnah dalam satu barisan. Dan dua sekte ini berkaitan dengan prinsip mensikapi ashabul ahwa bid'ah. Sekte pertama ialah sururiyah, sekte ialah haddadiyah. Barakallahu fikum. Jam 12 sekarang dulu. Gitu ya, sekarang dulu, jangan teruskan ya ikhwan, biar suara saya jernih sedikit. Kalau membahas masalah sururiyah sama hadatiyahnya lebih lantang. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan, dan insya Allah sekalian, kita jumpa lagi kapan? Kita benda langsung pada zuhur maraton atau istirahat dulu? Alhamdulillah, jazakallah khair, selamatkan saya. Barakallahu. Baik, kita istirahat dulu. Kita iya jam-jam 1, jam-jam setengah 2 lah insya Allah ya. Nanti istirahat dulu, makan siang dulu, freskan dulu. Nanti kita ketemu lagi. Ta'ifatani. Nah, ta'ifadani, dua sekte yang sesat dalam perkara yang seperti ini. Barakallahu fikum. Untuk sementara cukup. Nakafilahuna subhanakawa bihamdi. Wa la ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika fadalu. Hafizakumah.